ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru ke jalan Allah dan ia beramal saleh dan ia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mana daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menyebutkan bahwasannya tidak ada yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau kita melihat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf ayat ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah inilah jalanku. Katakan inilah jalanku. Saya menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dan Maha Suci Allah. Dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abu Salam bin Barjas rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasannya di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, terkandung pengertian wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atfun 'ala dhamiri fi ad'u ila Allah, merupakan bentuk ataf yang bersambung kepada dhamir, kata ganti dari ad'u ila Allah, saya menyeru ke jalan Allah. Qala fa fiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hum du'atu ila Allah ta'ala. Di dalam ayat tersebut, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, di dalam ayat tersebut mengandung dalil, petunjuk, sesungguhnya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hum ad-du'atu ilallahi ta'ala. Mereka adalah para da'i. Mereka adalah para pegiat dakwah yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menegaskan tentang keutamaan seseorang yang menyeru, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita akan dapatkan satu kesimpulan bahwasannya seseorang yang mengaku dirinya pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka adalah termasuk para da'i. Mereka memiliki kewajiban untuk berdakwah ila Allah Ta'ala. Memiliki kewajiban untuk menyeru manusia agar berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyebutkan wa mani dan orang-orang yang mengikutiku. Kalau ia mau mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka ia harus sanggup untuk menunaikan dakwah ini. Karena yang dikatakan ala basirah, orang-orang yang berjalan berdakwah di atas basirah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Berarti orang-orang yang mengikuti saya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adalah orang-orang yang berada di atas basirah, menunaikan dakwah di atas basirah. Apa itu dimaksud ala basiratin? Kata para ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan pendapatnya di dalam kitab Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid, bahwasanya yang dimaksud dengan ala basirah, menyeru manusia berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, ay ala ilmi, maksudnya adalah di atas ilmu. Ini pengertian yang pertama. Jadi seseorang yang berdakwah, menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, hendaknya berdasarkan basirah, maksudnya berdasarkan ilmu. Dakwah yang ia lakukan bukan dalam rangka mengajak manusia untuk bergabung dengan partainya, bukan. dakwah yang ia tunaikan, seruan yang ia lantangkan ke hadapan manusia bukan dalam rangka untuk mendukung dirinya, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang masyhur, agar dirinya dihormati, bukan. Bukan menyeru kepada fanatisme golongan, bukan. Tetapi yang ia seru, yang ia sampaikan kepada umat, dakwah yang ia tegakkan, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu syar'i, menyampaikan ilmu syar'i. Hendaknya ia mendasarkan dirinya kepada ilmu syar'i. Ini yang disampaikan, ini yang ditegakkan dakwah itu, di atas ilmu syar'i, yaitu Al-Quran wa Sunnah dipahami salafil ummah. Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salafil ummah, para salaf terdahulu. Siapa para salaf? Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu sebaik-baik manusia. Dalam sebuah hadis yang masyhur sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan, khairun nas qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, pada kurunku, pada zamanku. Siapa itu? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu murid-murid para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka ini, tiga generasi ini, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka dakwah harus disandarkan kepada Alkitab wa Sunnah sesuai dengan pemahaman sebaik-baik manusia dan orang-orang yang mengikuti salaf tersebut. Maka di sanalah sandaran dakwah itu ditegakkan, yaitu atas ilmu syar'i. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Salih al-Faymin rahimahullah, bahwasannya yang dimaksud dengan ala basirah, yaitu ilmu bihalil mad'u, pengetahuan seseorang tentang keadaan mad'u, tentang keadaan orang yang akan didakwahi. Ibn Utsaimin rahimahullah mendasarkan pendapatnya ini kepada hadis yang sahih masyhur, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengutus seorang sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berpesan kepada sahabat mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seorang dai yang akan ditugaskan untuk berdakwah ke negeri Yaman. Pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan pengertian agar seorang dai hendaknya memahami tentang karakteristik orang yang akan didakwahi. Dan Nabi berpesan kepada sahabat yang mulia ini, memberitahu yang akan didatangi nanti di negeri Yaman ini, yaitu satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Jadi sudah dibekali terlebih dahulu. Dan ini termasuk ala basirah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Pengetahuan inilah yang juga perlu kita miliki. Mempelajari tentang budaya, tentang kehidupan sosial masyarakat, mengenal sifat-sifatnya orang yang akan kita dakwahi. Ya. Karena sesungguhnya ini akan sangat memberi pengaruh kepada keberlangsungan dakwah itu sendiri. Dari sisi usia saja, kita akan membedakan uslub dalam dakwah. Berdakwah kepada anak-anak tentu caranya berbeda dengan berdakwah kepada orang dewasa. Berdakwah kepada orang dewasa tentu berbeda caranya bila berdakwah dengan para orang tua yang sudah sepuh. Berbeda dakwah ditunaikan kepada orang yang sifatnya individu. Satu orang, dua orang, berbeda dengan dakwah yang kepada masyarakat berkumpul keseluruhannya, metodenya pun berbeda. Semua ini harus benar-benar kita mempelajari dengan seksama. Bila perlu, mungkin kita mempelajari bahasa daerah setempat. Berdakwah ke satu masyarakat, kita memahami karakter masyarakat, gaya Surabayaan berbeda dengan gaya Solo atau Jogjaan, kan begitu. Bahasa yang digunakan, jangan sampai kemudian mungkin menurut ukuran orang Jawa Timur ini bahasa biasa. Tapi ketika diucapkan di Solo, jadi berbeda. Orang Surabaya atau orang Jawa Timur mungkin mengucapkan waras, nah, kan gitu. Iya. Waras itu artinya apa? Apa? Sehat ya, kalau di Solo artinya gila enggak kamu? Itu sudah beda. Maksudnya kan kita menanyakan sehat atau enggak, kamu kan gitu. harus lah ente. Tapi difahami oleh orang Solo, wah aku dikatain gila. Karena kata waras itu konotasinya kepada orang yang 11-12. Ya, bocor alus atau apa gitu. Ini dari satu sisi kata saja. Ya. Nah kalau diterapkan di Solo orang tersinggung. Kok saya dikatakan gak waras? Artinya stres itu tadi. Ini termasuk bagian yang diantaranya kita harus memahami karakteristik urf budaya satu masyarakat. Jangan sampai kemudian ucapan dari lisan kita diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang disalahpahami. Kalau sudah disalahpahami, kita akan dinegatifkan. Mereka akan memberikan persepsi kepada kita, pandangan kepada kita sebagai orang yang negatif. Nah, kalau sudah demikian, dakwah yang kita tunaikan ba'dallah tentunya akan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Sehingga kita harus bisa memahami keadaan madau. Seperti kita berdakwah, memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau misalnya dakwah itu individu per individu. Ketika kita memberikan nasihat, mendakwahi orang, perorangan. Satu dengan satu orang. Kita pun akan melihat keadaan orang itu. Dia sedang sehatkah atau dia sedang sakit? Dia sedang keadaan fisiknya segar, bugar? Ataukah dia dalam keadaan sedang letih, lelah? Itu pun harus kita pertimbangkan. Ketika kita berdakwah. Dalam tanda petik memberikan nasihat kepada orang tersebut. Karena orang dalam keadaan lelah, letih, sedang capek, kemudian kita memberi nasihat, panjang lebar, mengeluarkan nasihat-nasihat kita. Orang ini akan tidak konsentrasi. Pikirkan badannya saja sedang sedang kerepotan, apalagi diminta untuk menerima nasihat-nasihat tersebut. Ini pengetahuan tentang keadaan mad'u, keadaan orang yang kita dakwahi. Demikian juga kita melihat dari segi struktur sosial, tingkatan-tingkatan sosial, dakwah dengan masyarakat petani tentu berbeda dengan berdakwah kepada orang-orang misalnya di kalangan kampus. Dakwah ke kalangan petani menggunakan istilah-istilah kampus. Jadi bapak-bapak, jangan sampai kita dikalahkan oleh konspirasi. Apa itu konspirasi? Ya, tentu ketika kita berdakwah kondisi-kondisi faktual seperti itu yang ada di tengah masyarakat harus kita paham. Maka inilah yang dituntunkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dakwah yang kita tegakkan ala basirah, di atas basirah. Artinya di atas ilmu syar'i, di atas dasar pengetahuan kita sebagai seorang da'i terhadap orang-orang yang akan didakwahi. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, faedah lain daripada surat Yusuf ayat ke-108 ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu keutamaannya? Yaitu ia sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada umat ini agar umat ini hendaknya ada sekelompok orang yang menyeru ke jalan Allah ta'ala, membimbing manusia kepada kebaikan, memerintahkan mereka untuk menunaikan kebaikan demi kebaikan, dan memperingatkan mereka, yaitu segenap manusia, dari berbagai kejelekan, dan memperingatkan mereka umat ini untuk mencegah tidak melaksanakan kejelekan-kejelekan tersebut. Ini diantara tugas da'i. Diantara tugas da'i. Sehingga tugas da'i itu menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru manusia ke jalan kebaikan, mencegah mereka untuk tidak melakukan kejelekan-kejelekan, tidak bergaul dengan orang-orang yang jelek, memperingatkan mereka, dan terus berupaya untuk melarang masyarakat melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-104, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu kelompok manusia, yad'una ilal khairi, yang menunaikan tugas menyeru kepada manusia, menyeru untuk menunaikan kebaikan. Yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, dan memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah mereka, umat manusia, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka kalau tugas ini ditunaikan dengan baik dan benar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kesuksesan. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sekali lagi menunjukkan keutamaan orang yang berdakwah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, yang meraih kemenangan. Bagaimana itu orang yang meraih kemenangan? Yaitu manakala ia termasuk dalam kategori umat itu tadi. Umat yang bagaimana? Umat yang yada'una ilal khair. Umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat yang seperti itu yang akan memiliki keutamaan, yaitu sebagai orang-orang yang memperoleh kemenangan, memperoleh keberuntungan. Kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan yang hakiki, ingin mendapatkan kemenangan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, maka tunaikan tugas dakwah. Tunaikan tugas mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa Al-Quran, jadilah diri kita termasuk dalam ummatun, kumpulan orang yang tugasnya menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz, saya kan gak bisa ceramah. Loh, memangnya dakwah itu identik dengan ceramah? Kalau kita sebagai suami, kemudian menasehati istri kita, dengan nasihat-nasihat yang baik, mengajak kepada yang ma'ruf, kemudian menasehati agar istri kita tidak melakukan sesuatu yang mungkar. Dinasehati menjelang tidur malam, Bu, nanti 3:30 bangun ya, kita sholat tahajud. Nasihat bukan? Nasihat. Karena memang menyampaikan yang muruna bil ma'ruf, menyampaikan, memerintahkan untuk menunaikan sesuatu yang ma'ruf. Hanya kepada satu orang kan gak perlu ceramah. Bu, duduk. Innalhamdulillah. Kan gak mesti begitu. Iya. Nasihat. Menjelang tidur nih, nasihat. Kita sholat malam. Jadi nanti kalau saya bangunkan, bangun. Itu nasihat. Dan itu adalah tugas kita sebagai suami. Maka tugas yang kita jalankan tersebut itu tugas sebagai seorang apa? Dai. Tugas orang yang menyeru kepada yang ma'ruf, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Begitu juga kepada anak kita sebagai seorang ayah. Nah, kalau sudah azan, segera bersiap-siap, ambil air wudu, ganti pakaiannya yang rapi, jangan pakaian yang untuk main ini, ganti pakaiannya yang baik, yang bersih, pakai minyak wangi, ya nak ya, nanti kita berangkat sama-sama ke masjid. Dakwah, jangan dikira seperti itu bukan dakwah, ini dakwah. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu adalah merupakan bahagian daripada tugas seorang dai. Maka kalau kita menengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sebelumnya, yaitu dalam surat Fussilat itu tadi, bahwasannya kita ini kan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam surat Yusuf 108 tadi, kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menunaikan dakwah. Dan yang kita tunaikan dakwah kepada keluarga kita, dakwah kepada istri kita, berdakwah kepada anak-anak kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar istri kita, anak kita berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Jadi putus gambaran bahwasanya dakwah itu harus ceramah di atas mimbar. Tidak harus demikian. Karena berdakwah itu melihat situasi kondisi orang yang didakwahi. Kalau satu orang ya cukup dengan nasihat, dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut disampaikan. Ini tugas kita. Tugas kita untuk berdakwah. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik perkataannya, maka tunaikanlah tugas dakwah tersebut. Dan ini menjadi tugas kita, menjadi tugas tanggung jawab kita. Jangan seperti orang-orang yang terkena syubhat. Ketika kita anak antum dipondokkan saja ke pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, pondok yang dikelola oleh Salafiyin. Jawabnya apa? Memangnya semua orang jadi ustaz, harus jadi ustaz? Loh, kan tidak semua orang harus jadi ustaz. Benar, tidak semua orang harus jadi ustaz. Tapi semua orang harus jadi dai. Anak antum harus jadi dai. Dai untuk nanti istrinya, dai nanti untuk kalau dia dikaruniai anak, harus dia mendakwahi anaknya. Nah, ketika ia mendakwahi, harus paham agama tidak? Harus paham agama. Bagaimana mendakwahi kalau tidak paham agama? Nah, ini syubhat kan begitu. subhatnya kan enggak harus itu jadi ustaz semuanya, kan gitu. Benar. Ya. Benar juga. Ya. Tidak semuanya harus jadi ustaz. Tapi kalau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf 108, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadi da'i, kan begitu. Da'i ilallah minimal kepada keluarganya. Minimal kepada keluarganya. Ya, ya tapi da'i yang gak usah tahdir, tahdiran. Alergi banget dengan kata tahdir. Lah dia jadi seorang ayah, anaknya bergaul dengan anak tetangga yang nakal, dibilangin, hei Ahmad, jangan main sama si fulan itu, nakal itu orang. Lah ini namanya mentahdir. Sudah mengajari tahdir kepada anak kita. Ya untuk tidak bergaul dengan anak nakal kan? Itu namanya tahdir. Bahasa kita kalau tidak boleh bergaul dengan MLM, kan tahdir juga kan? Sama. Intinya tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kan gitu. Sama sebetulnya. Jadi jangan alergi dulu. Alergi-alergi ternyata mengamalkan juga untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Jangan bergaul dengan ibu-ibu itu loh. Nah itu sudah tahdir namanya. Jadi ikhwatiddin a'azakumullah. Ya. Karena apa? Karena tahdhiruhum minasyarr. Memperingatkan mereka, yakni manusia, termasuk diantaranya istri dan anak-anak kita, dari kejelekan itu adalah sesuatu yang wajib harus kita tunaikan. Memperingatkan mereka untuk tidak mengerjakan kejelekan. Untuk tidak berbuat sesuatu yang durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya adalah wajib untuk kita tegakkan. Dan disinilah tugas kita sebagai seorang pemimpin. Kalau lingkupnya keluarga, sebagai pemimpin keluarga. Kalau lingkupnya lembaga pendidikan, sebagai pimpinan lembaga pendidikan. Kalau lingkupnya masyarakat, sebagai pimpinan masyarakat. Maka wajib untuk menegakkan. Jangan sampai orang yang di bawah pimpinan kita melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Kita berbicara dalam skup yang paling kecil sajalah, keluarga. Sebagai pimpinan keluarga, kita wajib untuk mencegah orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Mencegah mereka untuk tidak melakukan, mencegah mereka agar mereka tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jaga diri-diri kita. Semangat kalau jaga diri kita. Ah, itu ada kajian, itu pamfletnya. Gimana? Kayaknya di pondok pesantren sana itu. Coba lihat pamfletnya. Hadirilah tabligh akbar, bla bla bla bla bla bla. Dengan tema demikian dan demikian. Pembicara, loh pembicaranya ini kok. Loh kenapa? Ah, saya nggak bisa. Nggak mau hadir kalau pembicaranya ini. Kenapa? Hizbi. Kenapa? Wah, ini orang liberal ini, lulusan IAIN. Kan gitu. Pembahasannya apa? Tafsir. Wah, enggak. Liberal ini. Lulusan IAIN. Enggak mau hadir. Itu menjaga diri sendiri. Tapi pagi-pagi, diantarkan anaknya. Mau kemana, Pak? Ini ngantar anak. Kemana? Sekolah. Sekolahnya di mana? Ya, di situ. Sekolah Islam itu, loh, sekolah Islam itu kan di situ juga. Gurunya ada dari IAIN loh, Pak. Kemarin Bapak nggak mau karena pembicaranya orang liberal IAIN. Di situ juga sekolah yang ngajar juga orang IAIN. Kok anak Bapak malah diantarkan? Nah, standar ganda. Padahal, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri-diri kita, diri-diri kalian, dan keluarga kalian. Jaga juga anak kita. Jangan kita enggak mau karena pembicaranya dari liberal. Loh, anak kita malah diantarkan untuk dicepoki, diisi otaknya oleh guru yang lulusan IAIN. Ini namanya menjaga diri tapi tidak menjaga keluarganya. Sekolah itu kan sebetulnya majelis ilmu juga ya. Majelis taklim sebetulnya, ya tidak? Ya tidak? Sekolah itu majelis taklim bukan sih? Oh, diajari agama kok. Apa di sekolah nggak diajari agama? Di sekolah diajari agama. Oh, kalau kita tidak mau mendengar ceramah orang karena hizbi, karena lulusan ini dan itu, tapi kok anak kita mau, bahkan diantar, bahkan dibiayai loh. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian. Siapa itu keluarga? Istri dan anak kita. Di antaranya. Jaga dari siksa api neraka. Jangan standarnya untuk kita tapi tidak diterapkan untuk anak kita. Ini sama dengan kita sebagai pimpinan keluarga tapi tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tiba-tiba anak kita pulang menghafalkan wujud kidamba qaw mukhalal fatulil hawadisi. Loh, dari mana ini ajarannya? Ini berbahaya. Menjaga diri kita tapi melepaskan orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jangan sampai seperti ini. Kalau kita tidak mau taklim dengan orang yang pemahamannya rusak, demikian juga anak kita. Jangan sampai taklim diisi. Diisi oleh orang-orang yang pemikirannya pun tidak jelas. Etikotnya tidak jelas. Jangan sampai anak-anak kita pun diisi oleh mereka. Karena firman Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita. Jadi jangan standar ganda untuk kita. Diproteksi, dijaga, tapi untuk anak kita dibiarkan. Jangan demikian. Karena kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, penggembala, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya, tentang apa yang telah ia, tentang pimpinan, tentang orang yang dipimpinnya tersebut. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, selamatkan anak-anak kita. Merapatlah ke pondok-pondok salafiyin. Tapi anak kita, tapi anak saya ini dikeluarkan dari pondok. Lah sebentar, apa sebabnya dikeluarkan? Karena melanggar peraturan. Lah karena melanggar. Ya sudah kalau begitu anak saya pun dicabut lagi yang adiknya. Saya nggak mau taklim dengan mereka. Loh, kok malah begini? Kalau anak kita ditegur oleh pihak pondok, kita harus husnudzon kepada pengurus pondok. Kenapa? Karena kita lihat tidak semua santrinya dibegitukan. Berarti anak kita ada berkasus. Kita yang harus husnudzon. Tanya dulu Pak Ustaz. Ustaz, anak saya melanggar apa? Tabayun dulu. Oh, ini melakukan pelanggaran ini. Oh. Ini terbukti, ini buktinya. Oh, begitu. Ya. Ya sudah, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Sudah memberikan peringatan keras kepada anak saya. Sekarang anak saya ambil. Biar saya didik sendiri di rumah. Begitu caranya sebagai seorang ayah. Kenapa? Karena seorang ayah itu menyadari dirinya lah penanggung jawab pendidikan anak. Bukan pondok. Pondok itu hanya partner. Lembaga yang dimintai bantuan, yang dimintai tolong oleh kita untuk mendidik anak-anak kita. Tapi tanggung jawab tetap pada diri kita sebagai seorang ayah. Bukan kemudian anak diserahkan ke pondok, kemudian tanggung jawab pendidikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti berpindah kepada para pengurus pondok. Bukan. Tetap yang akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah adalah kita sebagai pimpinan keluarga. Jadi sebagai seorang ayah hendaknya bersikap bijak. Kalau anaknya memang salah, ya salah sudah. Ada buktinya salah. Terima dengan penuh kesabaran. Ini ujian. Ini ujian bagi seorang ayah atau bagi seorang ibu. Terima. Ini ujian kita. Jangan lantas kemudian nyalah-nyalahkan pengurus pondok. Wah, ini pengurus pondoknya gak becus ini. Loh, kok malah nyalahkan? Wah, ini pengurus pondoknya gak bijak, gak ini, gak itu, dan seterusnya. Bahkan lebih jelek daripada itu, mutung, putus asa. Udahlah, ngapain kita taklim juga. Wah, ini double-double. Artinya, sudah tertimpa, sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Terus kerubuhan tembok. Ya, musibah. Ketika anaknya sendiri dikeluarkan dari pondok, musibah. Dia malah kemudian menjatuhkan dirinya lagi kepada sesuatu yang tidak patut. Malah taklimnya pun dihajar. Gak mau hadir saya. Loh, apa salahnya pengajian majelis taklim kok dihajar? Gak boleh seperti itu. Semestinya kita melihat kenyataan kalau anak kita memang salah, terbukti salah, kita terima. Ini sebagai bentuk musibah. Hadapi dengan penuh kesabaran. Sabar. Sudah saya ambil anak saya. Saya coba dididik di rumah. Sambil terus saya mencoba berdoa, berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak saya ini baik. Begitu. Ini namanya orang tua yang bertanggung jawab. Jelas. Dia harus bersikap bagaimana, dia harus mengambil langkah seperti apa, jelas. Atau kalau mau nego sedikit ke ustaz-ustaz, apa tidak ada mungkin sedikit rukhsah keringanan sambil kita benahi bersama-sama. Saya nanti awasi juga, saya mungkin sering ke pondok. Tapi tolong, mungkin anak saya jangan dikeluarkan dulu, bagaimana kira-kira. Bisa nego seperti itu, ustaz juga tidak kemudian saklek, enggak, keluar. Enggak gitu. Bisa. Asal kita tunjukkan intikat baik, karena kita menginginkan anak kita ini baik. Dan ingat, kita sebagai orang tua adalah da'i. Orang yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada sesuatu yang mungkar. Kita coba ajak kerjasama pondok. Biarlah anak saya jangan dikeluarkan dulu. Saya minta waktu 1 bulan. Saya mungkin akan sering datang ke pondok ini. Untuk terus memberikan perhatian. Selain nanti mungkin bantuan dari pihak pondok. Kan enak kalau bicara seperti ini. Tidak kemudian menjadikan anak itu menjadi fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Maka kita kerjasama. Begitu sikap kita sebagai orang tua. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah di pondok, ketika ada masalah di ma'had, kita kerjasama dengan pihak pengurus ma'had. Inilah kerjasama ta'awun dalam bidang pendidikan. Ta'awun dalam bidang pendidikan. Jadi ta'awun dalam bidang pendidikan tidak mesti harus dengan hal yang sifatnya finansial. Sifatnya dana, tidak mesti harus itu. Kita memberikan perhatian kepada anak. Anak-anak kita yang ada di pondok, itu pun termasuk ta'awun. Ta'awun bersama pondok. Aduh, anak saya ini lama enggak ditelepon ya. Saya telepon dulu ini, sudah seminggu enggak ditelepon. Saya tidak tahu ini kabar berita anak saya ini. Saya telepon dulu. Telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana nak kabarnya? Baik. Pagi gini ini apa kegiatannya Jumat ini? Sudah sarapan belum? Sudah, bah. Enak enggak sarapannya? Ya, bah, di pondok. Satu ikan untuk 7 orang, bah. Ya sudah. Nanti abah belikan ikan. Yang masing-masing anak makan 1 ekor ikan. Nah, belikan apa? Ikan teri. Disenangkan anak itu. Digembirakan anak itu. Diberi semangat. Kalau mengeluh makanannya, ya kita sampaikan kepada anak kita. Nah, sabar. Ya, para ulama dulu kalau menuntut ilmu sampai ada yang kelaparan. sampai ada yang cuma mencium bau makanan saja karena tidak mampu untuk beli makanan. Nah, sabar. Inilah ujiannya orang yang sedang menuntut ilmu agama. Diberi motivasi. Jangan kemudian anaknya memberitakan itu terus ngelabrak pengurusnya. Gimana ini pondok? Masih makannya kok begini? Ah, ini anda bijak namanya. Justru disabarkan anaknya. Kalau kita mau memberi masukan kepada pondok, kepada mahat, ya diberi masukan kepada ustaznya, ustaz. Berdasar informasi yang masuk, laporan dari anak saya katanya makanan di pondok lauk pauknya begini dan begini. Kelihatannya kurang itu, ustaz. Iya, betul. Betul, Pak. Kurang. Ya terus bagaimana ya, dananya juga kurang, jadi kita ya memang prihatin. Oh begitu Pak Ustaz, kurang dananya, sudah saya tambah. Besok sudah satu ekor ikan untuk satu anak. Begitu namanya, memberi usul tapi memberi solusi juga. Ini namanya ta'awun dalam bidang pendidikan. Umumnya kan kita banyaknya mengkritisi terus, tapi tidak pernah memberi solusi jalan keluar. Kritis, kritis, kritis, mengkritik, mengkritik, mengkritik. Tapi solusinya bagaimana? Jangan hanya bisa mengkritik, kalau bisa semaksimal mungkin kita memberikan jalan keluar. Ustaz, kelihatannya ruang belajar anak-anak kurang terang ini, Ustaz. Bagaimana kalau saya belikan lampu yang 500 watt? Philips. Oh. Masya Allah. Ya jangan sebesar itulah wattnya, listrik pondok nanti jeblek. Ini namanya usul. Memberikan kritik, tapi juga memberikan jalan keluar. Ini ta'awun di dalam pendidikan. Ustaz, ini yang kelas banat kelihatannya anak-anak jarang keluar ruangan nih Ustaz. Ya. Sayang kalau nggak kena sinar matahari. Ya. Lah iya, tempatnya yang segitu. Nah itu tempat sampingnya masih ada tanah kosong Ustaz. Nah itu kan harus dibeli. Ya kita beli saja Ustaz. Berapa sih itu? Nah itu namanya memberikan solusi. Ya. Saya yakin antum bisa dijadikan ketua komite santri itu sama Ustaznya. Sehingga ta'awun di dalam dunia pendidikan benar-benar memberikan satu bentuk kebaikan demi kebaikan. Kenapa demikian? Karena kita menyadari masalah pendidikan ini bukan urusan semata-mata pihak pondok, pihak ma'had. Bukan. Masalah pendidikan tanggung jawab kita semua. Kalangan salafiyin semua tanggung jawab kita. Kenapa kembalinya untuk anak-anak kita? Anak-anak salafiyin. Mereka ini aset. Mereka ini aset untuk dakwah di masa yang akan datang. Bukan hanya sebagai aset bangsa. Ini aset umat. Aset kaum muslimin. Yang akan meneruskan perjuangan jihad kita di dalam menyebarkan ilmu syar'i. Aset. Jangan disia-siakan walaupun satu anak. Jangan disia-siakan. Jaga mereka baik-baik. Pelihara kesehatannya mereka baik-baik. Kalau melihat di sebuah pondok pola kehidupan kesehatannya kurang baik, kita sebagai orang yang mengerti kesehatan turun tangan. Wah, saya ini dokter, malu kalau pondok salafiyin kok kurang dari sisi kesehatan. Ustaz, bagaimana kalau diadakan pelajaran malam Jumat? Saya siap memberikan materi tentang kesehatan. Saya akan siapkan proyektor, saya akan siapkan ini malam Jumat. Santri semuanya nobar. Nobar, apa itu? Nonton bareng. Kita setel, ambil, download. Ya. Kan dari internet banyak tuh. Kesehatan-kesehatan musiknya dihilangkan, gambar makhluk hidupnya dihilangkan, ceritakan, ya, ambil, download, siarkan di situ, bagaimana cara hidup yang sehat. Anak-anak seneng, wah ini, ya, di pondok pesantren ada nonton, oh gitu ya, iya, lihat, nih saus ini terbuat dari ini, bahan pengawetnya ini, pengawetnya ini bisa mengawetkan mayat, wah, waduh, wah ini. Santri-santri akhirnya, oh masya Allah, nih kesehatan kalau kasur nggak dijemur, begini-begini, pakaian dipakai terus, tidak pernah dicuci, begini-begini, nih gambarnya, nih fotonya, nih, wah, itu mempengaruhi sikap mental santri. Besok lusa insya Allah kasur-kasur dijemur, pengaruh. Saya sebagai orang yang mengerti kesehatan bertanggung jawab agar santri-santri ini mengerti tentang kesehatan, sehingga mereka setelah dewasa nanti menjadi santri-santri yang pakaiannya rapi, walaupun tidak baru, walaupun tidak mahal, tapi rapi, bersih, sehingga apa? Sehingga dipandang oleh umat, wah masya Allah, salafiyin memang dua jempol, kan begitu. Diberi penjelasan, diberi wawasan. Malam Jumat kan besok libur, ya sudah malamnya kita berikan penyuluhan. Beri penjelasan santri tentang madu, madu itu bagaimana khasiatnya seperti apa, zat-zat yang ada di dalam madu itu seperti apa. Beri penjelasan kepada santri. Nah, santri kan akhirnya terdorong, termotivasi untuk selalu apa? Minum madu. Yang diuntungkan siapa? Pengusaha herbal. Jadi ini salah satu bentuk ta'awun dalam hal memberikan sesuatu yang terbaik untuk mahat. Maka ikhwah fiddin a'azzakumullah, banyak semestinya yang harus kita perbuat, harus kita lakukan, sehingga lembaga pendidikan ini, lembaga pendidikan yang kita kelola di kalangan salafiyin, benar-benar kita usung bersama-sama. Tidak hanya ustadznya saja yang mengusung, tapi kita usung bersama-sama. Insya Allah itu akan memberikan sesuatu yang ringan akhirnya. Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Dengan kita mengusung bersama-sama. Saya dulu pernah belajar matematika ini. Ustaz, sudah ada yang mengajar matematika belum untuk para santri? Belum ya. Sudah, saya infakkan waktu saya. Setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8. Saya infakkan. Saya ajari matematika. Jangan sampai santri ditanya 1/8 dengan 1/4 besar mana anak-anak? Besar 1/8 Ustaz. Loh, kok bisa? Karena gak tahu. Santri perlu dibekali matematika. Matematika meskipun tidak harus sebagaimana orang-orang umum belajar, cukuplah yang sekiranya bisa matematika ini nanti untuk mempelajari faraid, ilmu faraid. Ya, mempelajari untuk kemudian mengkalkulasi zakat. Tak perlu yang muluk-muluk, yang sederhana saja. Ini penting untuk kita perhatikan. Insya Allah mungkin nanti ba'da maghrib ini ada pertanyaan-pertanyaan, kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dulu persiapan untuk salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.